Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibatu lilmuttaqin. Walakudwana illa ala zalimin. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rahmatal muhda wa ni'matal musda wa sirajul munir. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengkaji ayat ketiga dari surat Al-Maidah juz kelima yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Karena mengundi nasib itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ketiga ini adalah satu ayat yang cukup panjang, tapi pada intinya adalah menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan aturan larangannya setelah Allah membicarakan tentang hal-hal yang diperbolehkannya di ayat pertama dan ayat kedua. Dan dengan peletakan dengan keterangan dari ayat pertama sampai ayat ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa agama yang diwahyukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sudah sempurna dan tidak lagi memerlukan pengutusan rasul yang baru untuk membawa syariat baru atau untuk merubah syariat yang telah dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memulai keterangannya dengan hurrimat 'alaikumul maitatu dan seterusnya. Allah mengatakan bahwa telah diharamkan kepada kamu. Datang kata kerja ini, kata kerjanya dalam bentuk pasif untuk menjelaskan bahwa yang mengharamkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menjelaskan tentang keharamannya? Karena memang di ayat sebelumnya Allah telah menjelaskan hal-hal yang diperbolehkan kepada umat Islam. Oleh karena itu Allah menjelaskan apa yang tidak boleh dilanggar atau dilakukan oleh umat Islam di dalam ayat ketiga ini, khusus bagi hewan-hewan yang tidak diperbolehkan untuk dimakan. Ya, ada beberapa keterangan di sini. Nah, perintah dan larangan adalah merupakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aturan ini penting? Karena memang manusia sendiri punya aturan-aturan tersendiri di dalam hidupnya. Misalnya saja, bila ada tamu datang ke rumah kita dan tidak mengikuti aturan seperti yang kita inginkan, maka tentu kita akan marah. Ya. Tidak akan ada satu orang manusia pun yang suka kalau aturannya itu dilanggar. Ya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak suka aturannya dilanggar karena memang aturan yang ditetapkannya itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perintah, atau di dalam keterangan ayat ini Allah mengharamkan hewan-hewan yang tidak layak untuk dimakan, maka itu artinya bukan membatasi gerak manusia sehingga menyulitkan manusia, akan tetapi sebaliknya adalah bahwa apa yang Allah larang ini bertujuan agar manusia itu jangan menjadi sulit pada saat dia melanggar larangan-larangan itu. Ya. Oleh karena itu, menjauhi larangan Allah adalah merupakan salah satu bentuk kelapangan hidup dan salah satu cara bagaimana umat Islam secara khusus dan manusia dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia secara khusus maupun di akhirat nanti yang menjadi target utama. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita saat ini sudah ada tim Safir Al-Azhar, ada Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Fadzul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, saya lihat di sini Ustaz Perdana ada 10 atau 9 yang dilarang untuk dimakan. Pertama, bangkai. Iya. Kedua, darah. Ketiga, daging babi. Keempat, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kelima, yang tercekik. Keenam, yang dipukul. Ketujuh, yang jatuh. Kedelapan, yang ditanduk. Kesembilan, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan yang kesepuluh, dan yang diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi ada 10. Menariknya lagi nih Ustaz Perdana, selain Allah mengharamkan secara fisik, ada juga Allah mengharamkannya karena cara pemperolehannya yang tidak benar. Di sini cuma satu, disebut dengan mengundi nasib dengan anak panah. Kaitannya itu bagaimana Ustaz Perdana? Iya. Ada fisik, ada non-fisik. Dua-dua diharamkan. Iya. Kalau fisik ini tadi, secara ilmu kesehatan sudah bisa dibuktikan bahwa hewan-hewan yang terpukul, hewan yang mati ditanduk, hewan yang tidak diterkam binatang buas, tidak sempat disembelih, ini hewan seperti ini darahnya itu tidak keluar dan akan membawa penyakit. Ya, Syekh Syangrawi menjelaskan bahwa salah satu alasan kenapa ini diharamkan, hikmahnya ya, hikmahnya adalah karena Allah tidak ingin penyakit yang ada di dalam tubuh binatang itu menular dipindahkan ke tubuh manusia. Iya. Jadi kalau tidak disembelih, tidak dikeluarkan darahnya secara sembelihan secara Islami, maka darah itu akan tetap di dalam tubuh hewan itu dan akan menjadi virus-virus penyakit. Iya. Itu. Kalau masalah mengundi nasib dengan anak panah, ya hal yang sepertinya adalah sikap-sikap yang menunjukkan kebodohan manusia. Iya. Kenapa? Kenapa pula? Ya, ini sebenarnya berangkat daripada kebiasaan orang Arab pada masa dahulu. Yeah. Ketika mereka akan bepergian atau akan melakukan sesuatu, maka mereka membuat dua anak panah, satu bertuliskan lakukan, satu lagi bertuliskan jangan lakukan. Jadi inilah yang diundi. Kalau ternyata yang keluar jangan lakukan, mereka sangat percaya terhadap hal ini. Jadi mereka mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak benar, ya, mempercaya hal-hal yang dapat merugikan kehidupan mereka. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini. Ya, di dalam Islam tidak ada istilah undi mengundi, tapi segala sesuatunya diserahkan kepada Allah dan harus disertai dengan usaha manusia. Ya, mungkin kalau dalam Islam salat istikharah lah ya. Iya, salat istikharah. Tetap terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala juga, gitu, minta mana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menarik di sini ada maitah. Bangkai. Itu kan bangkai bukan yang tergambar kita selama ini. Mungkin saya sebagai pribadi melihat itu bangkai kan baunya busuk. Iya. Rupanya ayam yang tidak busuk itu pun bisa dikatakan bangkai karena dia tidak disembelih. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah ayam halal dan ini adalah ayam bangkai karena dia tidak disembelih gitu. Iya, ini agak susah juga mengetahui ini kalau tidak. Karena banyak di supermarket sekarang ini. Tapi begini, secara hukum umat Islam tidak diperintahkan untuk mencari sampai sedetail-detailnya. Apakah kalau kita belanja di supermarket, akhirnya bertanya apakah ini ayam bangkai atau ayam disembelih? Tidak perlu, karena nanti ada di dalam ayat selanjutnya bahwa uhillalakum ta'amu ahlil kitab wa ta'amu kumilulahum bahwa makanan ahli kitab itu dihalalkan kepada umat Islam ya. Kecuali kalau misalnya kita pergi ke daerah-daerah yang tidak ada ahli kitabnya. Ya, seperti daerah Cina, Cina, maka dalam hal ini kita tidak diperbolehkan untuk memakan daging apapun di sana. Kenapa? Karena pasti yang menyembelih adalah orang-orang Cina yang notabene agama mereka itu bukan agama ahli kitab seperti agama Kristen atau agama Yahudi. Menariknya nih Pak Ustadz, dia nggak disembelih. Iya, nggak disembelih. Iya, cuma dipelintir aja lehernya, walaupun konikotu gitu iya, kan, iya. Dipelintir itu supaya katanya itu lebih enak dagingnya daripada disembelih keluar darahnya. Atau kalau sakit tangan dijatuhinnya tuh mati gitu. Karena apa? Karena darah yang tersimpan di tubuh hewan itu yang tidak disembelih itu dapat menambahkan rasa yang berbeda dari kalau disembelih. Dan menariknya Ustaz, sekarang di Indonesia pun ada juga kan, ada ternak ayam, kan ada ayam yang mati gitu kan. Ayam yang mati ini pun dijual itu. Lebih murah di harganya. Lebih murah harganya. Yeah. Nah, itu kan tentu saja bahaya menurut kesehatan dan itu haram menurut agama. Yeah. Tapi ini juga terjadi di Indonesia, tentu saja kita meminta kepada LP POM atau kepada aparatur yang terkait untuk meniadakan ini atau memantau lebih teliti supaya jangan sampai orang memakan makanan yang haram walaupun hakikatnya halal ya, karena ayam halal cuman karena tidak disembelih menjadi haram. Atau disembelih tidak menyebutkan nama Allah, itu kan bangkai juga Ustaz. Makanya kita kalau membeli itu melihat tempat dan orangnya juga kan begitu. Tapi kadang-kadang orang ini juga tidak menjadi jaminan kan begitu. Iya. Makanya susah juga untuk meneliti sampai begitu. Yang menariknya Ustaz Fajrul, masalah menyembelih tidak menyebut nama Allah ini, itu ada dua versi. Kalau disebutkan di sini, yang menyebutkan nama Allah itu menurut pemahaman Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, selama dia Islam maka disembelihnya ayam itu sudah halal lah itu, walaupun tidak menyebutkan Bismillahi Allahu Akbar. Karena apa? Karena sembelihan ahli kitab saja halal, boleh. Apalagi sembelihan muslim yang tidak menyebutkan nama Allah, karena paling tidak dia ketika menyembelih itu sudah ada niatnya bahwa ini adalah untuk nama Allah. Karena disebut zikrullah itu apakah dengan lisan ataukah dengan hati ataukah ketika dia bersyahadat, itu sudah berarti menyembelih. Nah, itu ada pendapat yang mengatakan sangat longgar gitu. Sementara yang syarat harus menyebutkan nama Allah ketika dia melepaskan hewan berburu. Hewan berburu ketika anjing dilepaskan untuk menangkap rusa, maka dia harus menyebutkan Bismillahi Allahu Akbar, anjing ini kulepaskan dengan menggigit rusa tadi dan mati, maka itu sudah halal karena dia sudah di statusnya sudah menyembelih rusa dengan atau sama dengan orang yang tadi. Atau sama dengan orang yang memanah gitu. Dengan membaca bismillah sebelum dilepaskan busurnya itu. Betul sekali. Ya, subhanallah. Satu hal yang bisa saya tarik di sini adalah begitu Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian dengan masalah makanan. Ini salah satu keistimewaan agama Islam di mana Allah sampai sedetail-detailnya memberikan aturannya. Mungkin di dalam agama lain tidak ada larangan kalau hewan itu misalnya mati terpukul atau tercekik atau apa, itu boleh-boleh saja. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala Allah menetapkan ini tidak diperbolehkan. Terus di sini ada pertanyaan Ustaz. Kenapa disebutkan lahmul khinzir ini diharamkan di sini? Kan kira-kira begitu. Padahal kalau lahmul kalbi tidak lahmul kalbi tidak gitu. Lahmul khinzir babi itu. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka bukan berarti ketika itu diharamkan harus ada efek negatifnya. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah sesuka-sukanya membuat peraturan. Tapi yang jelas satu hal bahwa ketika Allah menetapkan suatu aturan itu berguna untuk kepentingan manusia. Jadi umat Islam sebelum berpikir segala sesuatu hendaklah menanamkan keyakinan bahwa itu adalah yang terbaik untuk dirinya, apakah berupa perintah atau larangan. Misalnya di sini ketika Allah mengharamkan daging babi, ya ada pertanyaan, kan Allah menciptakan segala sesuatunya untuk manusia. Kalau begitu daging babi juga kalau tidak dimakan kan sia-sia kan, seperti itu. Tidak semuanya diciptakan. Tidak semuanya diciptakan untuk dimakan kan, seperti itu. Kayu diciptakan kan dimakan. Tidak semuanya harus seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu itu yang bisa dimanfaatkan manusia secara langsung, kata Syahrawi, ada juga yang tidak dimanfaatkan secara langsung. Ketika daging babi diharamkan, itu berarti bukan untuk dikonsumsi manusia, tapi untuk dipergunakan oleh hewan lain, oleh makhluk lain. Sedangkan paling, manusia memanfaatkan makhluk paling itu. Tidak, babi itu perlu diperbanyak di Indonesia ini. Gunanya apa? Untuk menyelesaikan problema sampah di Indonesia. Karena babi ini adalah pemakan sampah yang paling produktif dan bisa mengurangi jumlah maksimum sampah yang ada di dunia ini. Jadi ketika babi itu banyak di dunia, maka sampah itu berkurang. Iya. Babi itu memakan mikroba-mikroba yang ada di sampah, sehingga bakteri-bakteri yang ada di dunia ini akhirnya berkurang. Iya. Dan babi itu sendiri bukan untuk dimakan, karena iya, ketika kita memakan itu adalah daur ulang dari sampah yang ada di, dan itu tidak menyehatkan. Itu tapi mungkin Ustaz, hikmah yang iya, kata saya selalu. Iya, itu satu sisi yang baik. Tapi juga sisi yang lain yang harus diperhatikan adalah ketika babi ini juga adalah hewan yang kotor yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu kesehatan. Artinya dari satu sisi babi bisa menyelesaikan permasalahan sampah, tapi hendaklah benar-benar diatur di mana harus memelihara babi ini. Jangan memelihara babi di tengah kota atau membiarkan memelihara babi di samping rumah orang lain. Ini akan dapat membuat kesehatan orang lain terganggu. Saya kira pemerintah harus benar-benar memperhatikan hal ini. Apa namanya, yang namanya berternak ya, atau memelihara hewan terutama sekali babi, itu benar-benar harus ditempatkan di satu lokasi tertentu, bukan di tengah kehidupan masyarakat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, pembicaraan kita saat hari ini sangat menarik karena berbicara tentang aturan-aturan Allah terhadap hewan-hewan atau makanan yang pantas untuk dikonsumsi. Sekali lagi, segala sesuatunya harus berangkat daripada keyakinan kita kepada Allah sebelum kita membicarakan kenapa dan mengapa. Karena itulah yang dituntut dari seorang muslim, karena di dalam ayat pertama Allah sudah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, hendaklah kamu benar-benar memenuhi ikatan atau perjanjian telah kamu perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta dan pengatur kehidupan manusia. Mungkin ini saja keterangan kita pada kesempatan berbahagia ini. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.